wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Naam, kita masuk pada bab yang baru, qasru sholati fi safar, tentang masalah meringkas sholat atau qasar saat bepergian. Qala al-qasru huwa lis-salawati rubaiyah. Qasar atau meringkas sholat adalah khusus sholat-sholat yang memiliki 4 rakaat. Wahiyya dhuhru wal asru wal isya, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Wa naqala Ibnu al-Mundhir al-ijma'a ala annahu la qasra fil maghribi wal fajri. Dan al-imam Ibnu al-Mundhir menukilkan sebuah ijma', tidak ada qasar pada maghrib dan fajar. Karena maghrib tata caranya beda, ada 3 rakaat dan 2 tasyahud, sehingga ketika diqasar maka akan menghilangkan salah satunya. Sedangkan subuh itu sudah ringkas, sehingga tidak diringkas kembali. Walaisa lahu sababun illa safar. Dan qasar dalam sholat ini enggak punya alasan lain kecuali safar. Jadi bolehnya mengqasar sholat itu hanya ketika safar. Jika tidak safar maka tidak boleh. Beda kalau jamak. Ya. Kalau jamak boleh walaupun sedang sakit, sedang tidak safar. Tapi kalau qasar alasannya satu. Li'annahu min rukhasihi allati syuri'at rahmatun bil musafir wa syafaqatun 'alaihi. Di mana qasar salat ini merupakan bentuk keringanan yang disyariatkan sebagai bentuk kasih sayang bagi orang yang safar dan kemudahan baginya. Ini diantara apa? Keindahan dinul Islam. Memberikan banyak kemudahan kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Qala al-hadithu tasi' wal ishrun ba'dal mi'ah. Hadith yang ke 129. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu maqala sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazidu fi safari ala rak'atain wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku telah menemani Rasul dan beliau tidaklah menambah dalam safarnya lebih dari 2 rakaat. Demikian juga aku telah menemani Abu Bakar, Umar, Utsman pun demikian. Jadi mereka ketika safar sholatnya 2 rakaat sebagai ringkasan bagi yang rubaiyah. Zuhurnya 2, asarnya 2, isyaknya juga apa? 2. Ini dalil yang pertama. Qala al-makna ijmali, makna yang ijmal, ini global. Makna global dari hadis ini. Yadhkuru Abdullah ibn Umar annahu sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi. Jadi Abdullah bin Umar ini menceritakan tentang pengalaman beliau melakukan safar bersama Nabi. Ini juga faedah besar, ketika seseorang melakukan sebuah aktivitas bersama orang alim maka cenderung dia akan mendapatkan ilmu. Karena seorang yang alim tidaklah mengerjakan kecuali di atas ilmu. Sehingga menemani orang-orang yang berilmu itu keberuntungan. Tidak ada teman yang sebaik teman orang yang berilmu, dan tidak ada orang yang buruk selain daripada orang yang jahil. Wa kadzalika sahiba Abu Bakr wa Umar wa Utsman fi asfarihim. Tidak hanya beliau berteman dalam safar bersama Rasul, beliau juga sering berteman dalam safar bersama Abu Bakar, ayahnya sendiri, ya, Umar dan juga Utsman. Nah, ini diantara kesemangatan Abdullah bin Umar yang kala itu beliau masih remaja. Jadi orang yang semangat dengan ilmu itu sudah terlihat di awal kali dia mendengar atau mendapati orang yang berilmu. Ini kisah-kisah pemuda yang ada pada zaman Nabi. Sehingga kesemangatan itu sebuah perkara yang besar, tidak bisa terbeli dengan harta. Sehingga ketika kita masih mendapati putra-putri kita semangat untuk belajar, pertaruhkan apapun, dukung semangat mereka. Ya, karena apabila kesemangatan itu sudah tidak ada, ini amat sangat berat. Apalagi kalau pikiran mereka sudah terkontaminasi dengan dunia. Ya, masih belajar tapi yang dipikirkan sudah duniawiyah. Fakana kullu minhum yaksuru sholata arba'iyah ila raka'atain wa la yazidu 'alaihima. Setiap mereka ketika melakukan sholat yang 4 rakaat diringkas jadi 2 dan tidak ditambah. Kecuali nanti hal kondisi yang dikecualikan ketika bermakmum dengan mukim. Antum safar kemudian kebetulan di masjid itu ditegakkan sholat bersama mukim, imam rawatib, maka sholat 4 rakaat bersama mereka. Kalau sudah terlanjur di masjid. Tapi kalau belum sampai masjid dan dia musafir, ya maka menunggu di luar masjid biar imam rawatib selesai, kemudian rombongan masuk baru melakukan jamak qasar. Baik. Dan ini juga faedah yang kita dapatkan dari masyayikh yang saat itu mengisi daurah di Jogja. Jadi ikhwan-ikhwan yang melakukan sholat qasar itu ketika ditegakkan adzan keluar dari masjid. Tapi kalau dia masih di masjid, ya masih ada kewajiban sholat bersama mukim di situ. Nah, keluar dari masjid. Jangan mentang-mentang sudah qasar kemudian keleleran di masjid yang sampingnya sholat misalkan. Nah, ini mengganggu satu sisi apa? Membikin orang-orang yang tidak tahu ilmu akan rancu. Ini kok satu sholat satu enggak, satu tidur satu enggak. Nah, begitu. Jadi kata beliau, kalau sudah na'am qasar maka ketika ditegakkan sholat dia minggir atau keluar dari masjid. Dan jika dia pengen qasar maka jangan ngikut atau jangan masuk masjid ketika ditegakkan sholat bersama apa imam rawatib. Taib. Atau ketika dia jadi imam yang mukimin, ya maka lebih baiknya di itmam, disempurnakan 4 rakaat. Karena dia seorang alim, ahlul ilmi, kemudian disambut oleh ya, orang kampung, negeri setempat, kemudian disuruh jadi imam untuk mereka, maka sholat sebagaimana sholatnya mukim. Jangan dijamak. Ini kondisi yang dikecualikan. Dan itu yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Ikhtilaful ulama, ikhtilafal ulama fil qasr. Para ulama berselisih dalam hal meringkas sholat. Hal huwa wajibun aw rukhsah yustahabu ityanuha. Jadi qasr sholat itu apa sih hukumnya? Wajib atau rukhsah saja? Artinya kalau wajib itu harus diqasr. Enggak boleh sempurna. Jadi ketika safar wajib qasar harus 2. Ini kalau dihukumi wajib. Atau sekedar rukhsah boleh-boleh saja, mau 2 ketika memang kondisinya muktadil, kondisinya kondusif, silakan. Mau di qasar menjadi 2 karena kondisinya enggak memungkinkan, silakan. Nah, terus mana hukumnya, wajib atau rukhsah saja? Fadhahab al-a'immah ats-tsalatsah Malikun wa Syafi'i wa Ahmad ila jawazil ityan wal qasru afdal. Kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat boleh sempurna. Ya, ada kalanya 4 kalau memang kondisinya sedang kondusif. Kondisinya tidak terburu-buru, kondisinya tidak lelah mungkin. Ya, itu di antara kondisi-kondisi yang mu'tadilan, ini yang kondusif. Adapun kalau pengen qasar, ya ini pengen meringkas, maka lebih baik itmamnya boleh, tapi meringkas lebih baik. Karena mengambil rukhsahnya Allah itu dicintai. Baik. Wa dhahaba Abu Hanifah ila wujubil qasr. Kalau tadi yang 3 menyatakan boleh, tapi qasr lebih baik. Tapi kalau Abu Hanifah menyatakan wajib, kalau enggak qasr dosa. Wa nasarahu Ibnu Hazmin, dan ditolong pendapatnya oleh Ibnu Hazm. Wa qala in inna fardul musafiri rak'atan. Sesungguhnya seorang musafir itu difardukan dalam sholat wajibnya 2 rakaat. Ini pendapatnya Abu Hanifah, dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Nah, kemudian mana adillah yang mereka pakai dari ucapan yang mereka munculkan tadi? Wa adillatul mujibin lil qasr, adapun dalilnya Abu Hanifah yang menyatakan wajib. Mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asfarihi, kata Abu Hanifah dan yang bermadhab dengan madhabnya, Nabi itu kalau safar mesti qasar. Nah, kebiasaan qasar dalam safar ini bisa diambil kesimpulan bahwasanya qasar itu wajib, kata mereka. Sesuatu yang tidak ditinggalkan oleh Nabi itu dipakai oleh para ulama atas wajibnya perkara tadi. Di antaranya apa? Qasar ini. Wa ujiba bi anal fi'la la yadullu 'alal wujub 'indal jumhur. Adapun jumhur memberikan bantahan, sanggahan. Jadi Abu Hanifah berargumentasi bahwasannya sesuatu yang mudawamah, sesuatu yang sering, senantiasa, terus dikerjakan Nabi itu wajib, kata Abu Hanifah. Tapi jumhur menyatakan tidak. Perbuatan yang dilakukan oleh Nabi itu tidak menunjukkan wajibnya perkara tadi. Ini menurut jumhur. Wastadallu aidan bi hadits Aisyah fi sahihain. Mereka juga berdalilkan dengan hadits Ummul Mukminin Aisyah. Furidatis salatu raka'atain fa uqirrat salatu safar wa utimmat salatal hadar. Mereka, yakni Abu Hanifah, berdalilkan dengan hadis salat itu difardukan pertama kali 2 rakaat. Kemudian berjalannya waktu, yang 2 rakaat ini dirubah menjadi 4 rakaat, tetapi tetap di tekankan ketika safar. Jadi awal kali salat 2 rakaat. Ya, kemudian berjalannya waktu diganti menjadi 4 rakaat, tetapi yang 2 rakaat ini tetap ada. Kapan? Ketika seseorang safar. Ditetapkan yang 2 rakaat ini ketika safar. Adapun ketika dia mukim hadar, maka disempurnakan. Ini menunjukkan apa? Wajibnya qasar ketika safar. Mana lafadznya? Fa uqirrat salatus safar. Jadi 2 rakaat salat qasar itu ditetapkan untuk safar sebagaimana saat permulaan turunnya wahyu salat. Kemudian dengan berjalannya waktu, dengan hikmah dari Allah, kemudian ketika orang yang dia tidak safar, ya, dikembalikan kepada hukum asal, yaitu yang 2 jadi 4. Baik, ini dalil pertama yang dipakai oleh Abu Hanifah tentang wajibnya qasar ketika salat. Apakah tidak ada bantahan? Wa ujiba anhu bi ajwibatin. Tetapi jumhur pun juga memberikan jawaban. Ahsanuha anna hadza min kalami Aisyah. Ya, kata jumhur, hadis yang kalian pakai untuk pendalilan wajibnya qasar ketika safar itu bukan ucapan Rasul, tapi ucapannya Ummul Mukminin Aisyah. pendapat beliau. Walam yarfa' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pendapat itu belum sampai kepada Nabi untuk dikukuhkan. Benar atau enggak? Wa Aisyah lam tashhad zamana fardhis shalah, sedangkan Aisyah ya tidak menyaksikan zaman difardukannya sholat. Ya, sehingga tidak mengerti sejarah. Nah, ini jawaban jumhur kepada Abu Hanifah. Amma adilatul jumhur. Nah, di sini isyarat bahwasannya penulis ini memang menguatkan pendapat jumhur. Biasanya kalau menguatkan pendapat tertentu, yang dia banyak nukil adalah pendapat yang dia kuatkan tadi. Ini yani pendapat jumhur. Amma adilatu jumhur ala adami wujubil qasr qauluhu ta'ala falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minash shalah. Surat An-Nisa ayat yang 101. Fanafyul janahi yufidu annahu rukhsatun wa laisa 'azimah. Jumhur berdalil, tidak sekedar berpendapat. Apa dalil jumhur? Bahwasanya qasr itu tidak wajib, boleh qasr, boleh itmam. Yani firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa, tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar dari sholat. Kalimat laisa alaikum junahun, tidak apa-apa, tidak mengapa untuk kalian meringkas sholat-sholat kalian. Maka menafikan junah, yakni ketidakapa-apaan tadi, memberikan suatu faedah, apa rukhsah. Ini hanya keringanan, bukan kewajiban. Karena nanti penetapan hukum wajib atau sunnah itu punya konsekuensi. Kalau penetapan hukum wajib, maka orang yang tidak mengerjakan qasar dosa. Tapi kalau penetapannya itu sunnah, maka hanya mimbab afdholiyah saja, lebih baiknya qasar. Itmam boleh enggak? Boleh. Jadi pengambilan hukum itu punya konsekuensi. Jadi enggak hanya mengatakan ini wajib, tapi enggak ngerti konsekuensinya apa. Ini sunnah, enggak ngerti konsekuensinya apa. Maka di sini para ulama berhati-hati ketika menetapkan ini wajib, ini sunnah, ini mubah, ini haram, ya. Ini makruh. Kenapa? Karena masing-masing punya konsekuensi yang harus dijaga. Wa bi annal asla al-itmam. Mereka juga berpendapat asal muasal salat itu ya adalah sempurna. Wal qasru innama yakunu min syai'in atwalu minhu. Dan qasr hanyalah sesuatu yang lebih panjang darinya. Kenapa diqasr? Karena apa? Ada sesuatu yang lebih panjang. Wa bi haditsi Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsur fi safar. Demikian juga hadis Ummul Mukminin Aisyah, Nabi pernah mengqasr di safar. Wa yatim, demikian juga Nabi pernah itmam. Wa yaqdir wa yasum, pernah buka, pernah puasa. Rawahu Daruqutni wa qala isnaduhu hasan. Tapi Syekh Albani dalam kitab Al-Irwa menyatakan hadisnya dhaif, isnaduhu dhaif. Waqad ujiba an adilati jumhur bi annal ayat waradat fi qasri suffah fi salatil khauf. Tapi pendapat jumhur ini juga disanggah. Apa sanggahannya? Ayat ini maksudnya itu adalah meringkas shaf, jangan panjang-panjang ketika salatnya salat khauf. Apalagi dalam posisi perang, kalau panjang-panjang ketahuan, kata mereka. Sanggahan untuk jumhur. Wa bi anal hadits mutakallamun fi. Ya ini maksudnya. Hadisnya yang dipakai pun apa? Mutakallam, sesuatu yang masih diperdebincangkan, sahih atau enggak. Hatta qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hada haditsun kadibun 'alan nabi atau kudiba 'alan nabi. Syekhul Islam memberikan komentar hadis yang dipakai tadi adalah hadis yang didustakan atas nama nabi. Masya Allah, seru. Saling sanggah. Qultu al-aula, maka di sini beliau penulis kitab ini, siapa ini? Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh al-Bassam, memberikan pendapatnya. Al-aula, setelah sardu dalil, setelah masing-masing disampaikan dalil yang dipakai. Nah, ini kebiasaan para ulama ketika bahsul masail. Jadi adillah kedua pihak dikoreksi. Dan ini enggak mutlak senantiasa jumhur yang benar ya. Kadang-kadang jumhur itu salah. Kadang-kadang jumhur juga salah. Karena bagaimanapun manusia tetap manusia. Qultu, maka aku katakan, setelah melihat dalil-dalil yang diperbincangkan tadi, Al aula lil musafir an la yada al qasra. Bagi musafir lebih utama jangan meninggalkan qasar. Berarti apa? Mimbab afdholiyah saja. Jika di sana ada maslahat, ya, maka boleh itmam, apalagi misalkan kita safar ke kampung. Ya, yang di sana kita ini sosok yang akan dicontoh. Jangan mentang-mentang di situ musafir salatnya qasar terus. Ya, giliran sama jamaah, saya mau qasar. Kalian sendiri mungkin mau saya ini musafir kok, jangan. Misalkan antum dai, antum di situ santri, apa yang akan dilakukan dicontoh oleh masyarakatnya, contohkan yang baik. Ya. Nah, mengedukasi masyarakat dengan sunnah. Nah, sunnah itu kalau diterapkan nikmat. Baik, ini kata beliau. Ittiba'an lin nabi, ini sebagai bentuk ittiba' kepada nabi. Wa khurujan min hilafi man aujabahu. Demikian juga menghindar dari perselisihan pendapat yang mewajibkan. Wali annahu al-afdalu 'inda amatil ulama. Dan qasar ketika safar ini seluruh para ulama atau keumuman mereka menyatakan lebih baik dibanding itmam. Sehingga sebagian juga seperti al-Imam Asy-Syaukani menyatakan wajib. Dan ini yang dikuatkan al-arjah al-wujub. Tapi di sini penulis menyatakan al-aula, tetap ya mendekati wajib walaupun tidak sampai menyatakan wajib. Tapi ulama yang lain menyepakati pendapat Abu Hanifah wajib seperti al-Imam Asy-Syaukani tadi. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taqala anhu atau nukila anhu fil ikhtiyarat. Dinukilkan dari ucapan beliau dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat. Jadi ini pilihan-pilihan fikih beliau, ikhtiyarat ini. Karohatal itmam, beliau menyatakan makruh itmam itu. Wa dzakara annahu naqala anil imami Ahmada tawaqquf fi sihhati salatil mutim. Bahkan disebutkan, dinukilkan dari Imam Ahmad, beliau tawakuf, tidak punya pendapat tentang sahnya sholatnya orang yang itmam ketika safar, sah apa tidak sah, ya, sampai ke tingkat itu. Tapi inti yang bisa kita petik bahwasannya di sini ada khilaf. Qala Asy-Syaikhu Taqiyuddin Aidan Ibnu Taimiyah qad ulima bitawatur anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama kana yusalli fis safar rak'atain. Telah diketahui dengan tawatur, ya, seperti hujan deras. Ini sudah banyak ini. Ya, riwayat itu sangat banyak diketahui bahwasanya nabi itu ketika safar salatnya 2 rakaat. Wa kadzalika Abu Bakar wa Umar ba'dahu. Demikian juga Abu Bakar, Umar dan yang setelahnya. Dan kita tahu siapa Abu Bakar, siapa Umar, orang yang paling ya serius dalam mengikuti petunjuknya nabi, serius dalam menjiplak kehidupannya nabi, keluar masuk bersama nabi. Kalau enggak sama Umar, Abu Bakar. Kalau enggak sama Abu Bakar, Umar. Bahkan sampai apa, kuburannya pun dikuburkan bersama di kamarnya Aisyah. Sehingga bagi siapa yang diberikan kemudahan untuk ziarah umroh atau haji, kemudian bisa ziarah ke kuburan nabi, salam juga kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Ya. Taib. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin wa Umar. Cukup itu doa kemudian berlalu. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Walaupun tidak disyariatkan, tapi hukumnya boleh. Wa hadha yadullu ala anna raka'ataini afdal kama alaihi jamaahirul ulama'. Ini menunjukkan bahwasanya rakaat ini lebih baik sebagaimana hal ini pula dipegang oleh pendapat jumhur. Nah, di sini seakan beliau tidak menguatkan jumhur, tidak pula menguatkan yang pertama, tapi ambil pertengahan. Kalau bisa dikosor-kosor jangan diitmam. Lebih baik. Tapi bagi yang mau itmam beliau pun tidak mengingkari, tidak sampai menyatakan enggak sah. Mayuk khadu minal hadith masru'iyatu qasdi sholati ruba'iyah fi safari ila rak'atain. Disyariatkan meringkas sholat 4 rakaat dalam safar menjadi 2. Yang kedua, anal qasra huwa sunnatun nabi wa sunnatu khulafa'ir rasyidin fi asfarihim. Qasar itu sunnah nabi, sunnahnya para khulafa dalam safar mereka. Yang ketiga, anal qasra 'amun fi safaril haji wal jihad wa kullu safarin ta'ah. Qasar itu umum, boleh dalam safar haji, jihad, dan setiap safar yang sifatnya taat atau mubah. Setiap safar yang kita lakukan disunnahkan untuk apa? Qasar dalam sholat kita. Waqad alhaqal ulama as'al asfaral mubahah, para ulama menyertakan pula safar-safar yang mubah, pulang kampung misalnya, ziarah ke tempat-tempat tertentu yang dalam rangka untuk ya mubah, sesuatu yang sifatnya bukan untuk maksiat. Wa qala An-Nawawi dhahaba al-jumhur ila annahu yajuzul qasru fi kulli safarin mubah. Imam Nawawi menyatakan boleh, kata jumhur, qasar dalam setiap safar yang mubah. Wa ba'dhum lam yajuz al-qasra fi safaril ma'siyah, sebagian mereka tidak boleh kalau safarnya maksiat. Safar ke negeri orang untuk beli bir misalkan, membeli tua, dia muslim misalkan. Baik. Karena wal'iyadu billah, karena jahilnya saudara-saudara kita kaum muslimin dengan hal-hal yang haram, apalagi perkara yang haram tadi ternyata ma'isyahnya itu luar biasa beratnya untuk meninggalkan. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang diberikan rahmat. Karena rata-rata mereka akan belasan dengan keluarga, gimana nanti keluargaku. Satu sisi memang ma'dur sebenarnya, karena kita juga hanya menyampaikan, gak bisa ngasih solusi, ngomong tok gak bisa ngasih bantuan misalkan, repot, berat ya. Sehingga tentunya kaum muslimin juga harus memiliki kebaikan yang besar ya, memiliki apa, kelebihan rezeki, mencari rezeki yang halal boleh, karena seseorang itu kalau gak punya rezeki akan terhina, direndahkan. Nah, apalagi kita hidup di zaman yang memang sudah dipenuhi dengan anak-anak dunia. Timbangan kita rezeki, punya duit, banyak teman. Ya, makanya kalau enggak punya duit enggak usah bingung teman, enggak usah nyari teman. Banyakin duit dulu, nanti teman pada datang. Tenang. Nah. Seperti itu sudah, mau tidak mau, diakui tidak diakui, seperti itu kondisinya. Kita pulang kampung bawa mobil baru dihormati kita. Pulang kampung ngojek misalkan, ah itu gagal di kota itu. Nah, begitu. Nah. Baik. Jadi dengan itu kita bisa apa? Terhormat di dunia ini. Walaupun itu bukan satu-satunya. Ada yang ingkari enggak? Dunia itu bukan faktor dihormati. Iya, mungkin dia belum pernah terjun di masyarakat ini. Ya. Nah, bagaimana dunia ini betul-betul menjadi tolak ukurnya mereka dalam pergaulan, dalam bertetangga, dalam hal hormat menghormati. Nah, maka tidak boleh safar yang maksiat diqasar. Wasahi anna rukhsah ammah, tapi yang benar rukhsah itu umum. Ya yastawi fiha kullu ahad, boleh siapapun. Masya Allah, mungkin ini pandangan di antara pandangan yang bijak dari kalangan para ulama. Ya, walaupun janganlah, masa safar untuk maksiat. Ya kalau sampai kita balik hidup, kalau dalam kondisi safar maksiat kemudian meninggal, wal'iyadu billah. Taib. Sebagaimana telah terkabarkan kepada kita, wastarahanallah minhu ya, wa ummati rasulillah, semoga kita diistirahatkan darinya ya. Nah, seorang da'i. Nah, jadi ketika kita mendengar kabar-kabar kematian seperti ini, satu sisi senang karena dia adalah penyeru kebid'ahan, tapi sisi yang lain ya, kita khawatir ya, terhadap diri kita. Ya, karena kadang kematian itu kita arep-arep nggak datang-datang. Pas kita lagi semangatnya hidup, mati ternyata. Nah, yang keempat, lutful maula bi khalqihi, lembutnya Allah dengan makhluknya. Wa samahati hadhihi syari'ah Muhammadiyah, dan indahnya syariat Muhammad ini. Haitsu sahula ibadatahu ala khalqihi, di mana Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya dalam ibadah. Wa innahu atau fa innahu lamma kana safar madinatul masaqah. Ini diantara alasannya, safar itu tempatnya penat. Pus pokoknya safar mau pakai apapun mesti lelah safar itu. Ya, walaupun cuma numpang, disopirin orang, tetap lelah yang namanya safar. Maka dikatakan dalam hadis apa? As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongannya adab. Mesti orang itu capek, lelah. Ya, tidak bisa istirahat, ya, tidak tenang. Sampainya kapan, apalagi macet, kebelet lagi misalkan. Wah, sudah. Rakhasalahum fi naqsis shalah, maka diberikan kemudahan. Tetap ibadah apapun alasannya tetap ibadah. Sehingga syariat pun enggak membiarkan. Wa idza zadat al-masyaqqah bi qitalil adu, tapi kalau misalkan lebih lagi misalkan perang dengan musuh, khufifa anhum ba'du sholat aidan, maka juga diringankan sebagian sholat. Kemudian yang kelima, as-safar fi hadzal hadits mutlak. Safar ini masuk semua jenis. Safar taat, safar maksiat, safar mubah. Dan ini yang dikirojikan oleh penulis di sini. Lam yuqayyad bitawil, enggak diikat dengan panjangnya. Wal ahsan an yabqa ala itlaqihi fa yatarakhasu fi kulli ma sumiya safaron. Maka yang lebih baik adalah membiarkan sebagaimana makna safar. Ya, sehingga apa? Mengambil rukhsah setiap sesuatu dari perjalanan yang dikatakan safar. Tapi juga jangan bermudah-mudah. Ya, ke Karawang cuma setengah jam, kosor misalkan. Jangan bermudah-mudah juga. Tapi kalau misalkan memang ya yakin itu safar, antum sudah berbekal, minimalnya bawa uang dan akan pergi ke sebuah tempat misalkan, dan itu jauh, monggo dikosor. Tapi kalau sekedar hal ya dekat-dekat, maka jangan bermudah-mudah pula. Amma taqyiduhu bi muddatin muayyanah, adapun mengikat safar definisinya dengan waktu tertentu, au bi farasikh mahduda, atau dengan batasan tertentu, falam yathbut fihi syai', pendapat-pendapat seperti itu enggak ada dalilnya sama sekali. Itu hanyalah ijtihadnya para ulama. Sebagian menyatakan perjalanan sehari semalam, sebagian menyatakan perjalanan 3 hari 3 malam, sebagian menyatakan 86 kilo. Ya, ini adalah ijtihadnya mereka. Di zaman Nabi safar itu berjalan, jalan kaki. Bisa jadi ya antara satu tempat dengan tempat yang lain dibatasi oleh gunung, sehingga apa, memakan waktu. Ya, seperti di Yaman itu ya, untuk kita menuju ke kampung yang sebelah itu lewat gunung. Itu kalau kita jalan berangkat pada subuh itu sore baru nyampe. Ya, biasanya para tulab kalau pas lagi liburan panjang ya, jalan-jalan ke gunung, bawa nasi, bawa daging, bawa air, nanti sekalian apa bermain di sana lama panjang sampai duhur kadang, ntar pulang lagi. Padahal kalau naik motor ketika jalannya lurus paling-paling 5 menit nyampe, ya, 10 menit nyampe. Sehingga pembatasan seperti ini kata beliau tidak tetap, tidak ada dalil yang jelas. Naam, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-safar lam yahiddahu syari'. Safar ini enggak pernah diberi batasan oleh agama. Wa laisa lahu haddun fil lughah, enggak ada batasan secara bahasa. Farji' fihi ila ma ya'rifu nas, maka dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Wa yaqadunahu, dan apa yang mereka katakan safar. Naam. Famakana indahum safarun fahuwa safar, maka kalau mereka sudah menyatakan secara umum itu safar, maka safar silakan dikosor. Wabillahi taufik. Nabawi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana gambarannya, gimana misalkan duhur sama asar, duhur komat, asar komat gitu, nanti naik lagi asar komat lagi gitu. Yeah. Iqamah tentunya berkaitan dengan adzan ya. Baik. Di sini ada nukilan dari Syekh bin Baz. Beliau menyatakan adzannya. Adzan dalam safar itu wajibun bis safar alal jamaah. Jika dia berjamaah wajib adzan. Khilaful wahid hal yajib amla? Yasunnu lil wahid wa ikhtalafu hal yajib alaihi amla? Disunahkan kalau dia sendirian, tapi mereka berselisih wajib apa enggak. Walakin jamaah yajib. Qala fal yu'adzin lakum hadza amrun. Ini pendapat Syekh bin Baz. Jika antum safar, kemudian kemungkinan safarnya ini begini. Antum misalkan pergi ke gunung atau ke tempat-tempat yang di situ enggak ada masjid, kemudian pengen menegakkan sholat, maka disunahkan adzan. Diwajibkan adzan, kemudian iqamah. Seperti itu. Kemudian iqamah. Tapi kalau misalkan singgahnya di masjid yang di situ sudah adzan rawatib, ya langsung aja iqamah. Nah, sekarang pertanyaannya, orang yang enggak iqamah ketika sholat dalam safar, sah apa enggak sah? Mungkin itu yang ditanyakan ya. Tanpa iqamah sah apa enggak sah gitu. Ya. Masnun, hukumnya masnun saja. Disunahkan saja. Kalaupun misalkan enggak ada iqamah, ada apa? Mungkin enggak akan dinaikkan salatnya batal. Sunahkan saja. Antum kalau salat sendirian iqamah enggak? Enggak kan? Artinya di situ diambil kesimpulan apa? Masnunnya. Itu nanti kalau ada fatwa yang baru akan sampaikan. Di sini disebutkan dari Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Fa in jama'a baina sholatain fi waqtin aulahuma ustuhiba an yu'adzan lil ula wa yuqimu tsumma yuqim lil tsaniyah. Jadi ketika seseorang pengen jamak dua sholat, ya kalau kondisinya berjamaah tadi ya, diwajibkan adzan. Kemudian qomat untuk sholat yang pertama, qomat untuk sholat yang kedua. Beliau menyatakan kalimat ustuhibba, berarti apa? Mustahab. Jadi kalaupun enggak ada iqamah, maka apa hukum sholatnya sah-sah saja. Cuma tentunya karena ini adalah sifatnya ta'abudiyah, ya iqamat gitu. Sebagian juga menyatakan fa in jama'a bainahuma fa iqamatun wahidatun fala ba's. Kalau misalkan dua menjamak dua salat kemudian iqamahnya sekalipun enggak apa-apa gitu. Mau dua kali sesuai sunnah, mau sekali tidak apa-apa. Ini penukilan dari Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Tadi apa yang kedua? Yang kedua apa? Pertanyaan untuk gambarkan ini satu dari sekian safar. Ya, mungkin maksud antum safar, antum itu safar mukim di sebuah tempat gitu ya. Kan safar ada dua, ada sa'id. Misalkan kita rombongan mau jalan-jalan nih. Kita gimana mau jamaah atau gimana maksudnya? Mau jamaah di masjid atau enggak? Mau ikut jamaah setempat atau enggak? Mau ikut silahkan, enggak silahkan karena kita musafir. Orang yang safar mendapatkan udzur tidak apa? Berjamaah. Kecuali tadi satu kondisi antum ini di situ ditokohkan. Masa Pak jenggot enggak masalah di masjid? Misalkan masa santri pulang kampung kelihatan enggak di masjid sama sekali belas. Ya dia mungkin punya hujah, tapi orang mandang ini kok aneh banget sih. Enggak mau sholat di masjid, mungkin antum punya hujah. Warga anak kan musafir di sini. Sholat di masjid kampung juga enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Kalau dia safar, ma'dzur, bahkan Jumat pun menjadi udzur baginya, apalagi cuma jamaah. Nah, ketika orang mendapatkan udzur, kemudian memang dia biasa berjamaah, mudah-mudahan kutiba lahu ma mithlu ma kana alaihi. Dia ditulis bagaimana kebiasaan dia sebelumnya. Maka namari dan ausafaro kutiba lahu mithlu ma kana alaihi. Orang yang safar, orang yang sakit, dia akan dapat pahala sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan di rumah. Kalau biasanya dia jamaah, yang mendapatkan pahala apa? Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Sesuai pertanyaan. Ya. Nah. Misal kita daurah, kemudian tentunya begini. Kalau misalnya kita daurah di sebuah tempat yang jauh, di sana di Jogja atau di mana, pokoknya jauh lah. Kemudian ditegakkan duhur, kita di masjid itu ya lah ikut mukim di situ, karena kita sudah di masjid. Ini dulu pernah dari fatwanya dulu ya, waktu daurah awal Syekh Salim Ba Mufrid dulu. Ya, jadi wanihwan yang di situ suruh berdiri sholat sama kami. Jangan di sini kalau nggak sholat. Akhirnya sholat semua di masjid. Kalau misalkan emang sudah kosor, keluar masjid. Kalau enggak mau di situ dengan mukim, ya keluar, jangan di masjid. Ribut di masjid, bisik di masjid, mentang malam sudah kosor, misalkan jangan. Nah, misalkan kita memang ada udzur, kemudian mungkin kita buru-buru, ya sudah keluar aja dari masjid. Tapi kalau sudah adzan, ya sudah di situ. Kalau sudah adzan, kok pakai keluar misalkan. Ikut mukim di situ 4 rakaat. Nah, kemudian setelah itu kita pengen kosor, ya enggak perlu cari jamaah. Ada jamaah, ya ikutlah. Tapi kadang kita kan misalkan nggak punya rombongan, ya sholat sendiri aja. Boleh. Kalau misalkan ada jamaah ya ikut. Kalau misalkan memang pengen sholat sendiri, nggak masalah. Nah, itu insya Allah wasih, perkaranya luas. Seperti itu. Wallahualam.